Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, untuk merubah orang-orang gagal menjadi orang-orang sukses, ada 5 strategi yang menarik. Yang pertama, berhentilah menyalahkan situasi Anda. Jangan bilang, ah saya ini terlahir dalam keluarga miskin. Ah pendidikan saya kurang baik. Ah teman-teman saya kurang pandai. Saya tidak punya koneksi. Ya. Berhentilah menyalahkan keadaan Anda. Strategi yang kedua, berhentilah menyalahkan orang lain. Karena orang lain itu Anda menjadi tidak enak, lalu Anda menyalahkan orang lain. Kenapa ya bapak saya tidak kaya? Kenapa ya teman saya tidak mau menolong saya? Awas lu, ini mesti semua kegagalan saya gara-gara teman saya. Kata gara-gara buang dalam kehidupan Anda. Berhentilah menyalahkan orang lain atas hasil kerja Anda. Dan yang ketiga, jadilah orang yang solution oriented atau selalu memikirkan solusi dari sebuah persoalan. Anda harus menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Dan yang keempat, know your gap. Tahuilah kelemahan Anda. Anda sekarang sedang di mana? Saya kurang bisa apa? Dan Anda ingin di mana? Saya tahu saya ini sebetulnya kurang bisa bicara. Tapi saya harus jadi pembicara. Setiap meeting saya harus bicara. Maka Anda tahu ada sebuah gap, ada sebuah kekurangan yang harus Anda perbaiki. Ketahuilah dulu, kelemahan Anda itu apa sih? Lalu keinginan Anda itu menjadi apa? Ini hal yang penting. Baru yang kelima, belajarlah, perbaikilah kemampuan Anda setiap hari. Sikap, attitude, dan skill keahlian Anda. Kerjakan setiap hari sesuatu hal yang membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Jadi Anda tahu, saya ini sekarang di sini, saya mau ke sana. Maka gap atau jarak ini, kita latih skill kita latih sikap kita, sehingga kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi 5 strategi untuk orang-orang yang negatif adalah, stoplah atau berhentilah menyalahkan situasi, berhentilah menyalahkan orang lain, mulailah memikirkan tentang solusi dan bukan persoalan. Ketahuilah kelemahan Anda, Anda mau sampai di mana, gap Anda apa, dan bekerjalah setiap hari dengan sikap yang lebih baik atau dengan skill yang lebih baik sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.